Mitra bisnis, untuk menambah pemasukan negara, pemerintah berencana mengenakan cukai untuk ponsel, smartphone, PC tablet, alat telekomunikasi lainnya, dan pulsa. Untuk membicarakan mengenai rencana itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai rencana pengenaan cukai baru ini? Begini ya, itu hanya sebaiknya ya, itu hanya bisa yo kasih cukai. Kalau barang industri itu sudah ada di dalam negeri begitu. Kalau industri itu sudah ada dalam negeri, misalnya you bilang you dalam 2 tahun siapa yang bikin investasi dalam negeri, itu kita tidak kenakan cukai. Yang di mana yang masih empok-empok kena cukai. Itu ada nalarnya dan ada artinya alasan you yang membuat itu cukai ada gitu. Kalau you bikin cukai sekarang nak, tanpa angin, tanpa hujan, di mana harga-harga itu jadi tinggi, kan akhirnya bangsa kita ini tambah bodoh gitu. Karena kita ini ada saja ya, tablet lah, yang namanya handphone, apa saja you bikin, you cukai-cukai kan, dan you kasih harga begitu tingginya, akhirnya kalau nggak ada itu kan kita ini tambah hari makin tambah, kita harus berkomunikasi dengan cepat, dengan harga semurah mungkin itu terjadi di seluruh dunia, malah itu you kasih lebih mahal, sedangkan you alasan lain nggak ada, you nggak punya pabrik yang bisa membuat pabrik untuk masalah-masalah ini kan. Jadi saya pikir ya, kalau mau dilakukan, itu harus satu planning. Untuk bisa industrialisasi itu tercapai, misalnya 2-3 tahun lagi, setelah itu baru you kasih cukai untuk yang tidak mau bikin pabrik di sini dan import. Jadi itu ada harus ada alasan-alasan yang kena. Jangan asal kenakan dia cukai karena panik you aja, karena you sudah nggak tahu lagi dari mana you mau ambil. Dan supaya budget you itu bisa ini, mana you ambil dari pajak, dari semua orang you kenain pajak semua. Jadi akhirnya kan sasarannya itu bisa nggak tepat, sehingga akhirnya kita dianggap inkonsistensi daripada kebijakan-kebijakan kita. Ini bikin orang takut masuk ke kita gitu. Menurut saya harus dicegah gitu, menurut saya. Harus jelas tuh maunya apa. Nah, alasan tambahan pengenaan cukai pulsa dan ponsel itu adalah pemerintah menilai penggunaan ponsel bertahun-tahun akan berdampak buruk pada kesehatan. Apa pendapat Anda? Itu alasan orang bodoh-bodoh aja yang kasih alasan begitu kan. Kenapa di dunia semua pakai gitu? Ya tau kenapa di semua dunia, kan kalau kesehatan tuh mereka lebih concern dari kita, Amerika dan lain-lain itu kan, daripada kita sendiri, di mana mereka juga pakai telepon seluler dan lain-lain itu. Aduh, sudahlah, saya pikir ya, alasan-alasan yang bodoh itu jangan dilakukan lah, kelihatan sekali bodohnya kita gitu loh. Ini menurut saya hal-hal yang jangan dipakai alasan, kalau tidak mau mengerti dan juga sebenarnya kalau mau lakukan, ya lakukan tanpa bilang alasan-alasan yang membuat kita tambah bodoh gitu, karena negara lain kok pakai yang sama kok, kenapa nggak? Kenapa takut? Nggak takut gitu. Kenapa kita tiba-tiba alasan kanker lah, alasan itu. Itu kan kemungkinan itu kecil sekali dan berapa permil-permil daripada kemungkinan risiko itu terjadi ya toh. Tapi jangan dibikin itu sebagai alasan. Kelihatan sekali bodohnya you gitu loh. Untuk ngomong asal bunyi aja ya. Begitu-begitu menurut saya bikin malu juga kita kalau pejabat masih ngomong begitu. Itu. Jangan ngomong kalau nggak ngerti gitu loh. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.